Nah ini cara wong kuno esok-esok nang ning pasar serak di sini dipangan pitik. Ini maksudnya itu gara-gara wong Islam manus kabeh nu pasar kadung dikuasai Cina, semua kesempatan dikuasai. Sekarang sudah kelihatan sekian ratus triliun milik Cina, wong Islam jadi kaum buruh, jadi kaum pengemis. Asal usulnya dari dosa yang tidak amat-amat besar, ya rupa-rupanya males. Mulai Nabi ku ista'adha minabi, masuk urutan kedua minal jub niwal kasal. Masa mau males itu dosa cilik. Wong Islam nak iskan kukur-kukur, wah betah rakar-rakar. Wes kon kongkoi-kongkoi kon kukur. Daerah karo. Mulane jarene ulama-ulama riyen ada tiga hal sing mufsidatun lil mar'i ayya mafsadatin. Perusak segala perusak. Itu termasuk al-farah, sifat ngang. Lha ora mufsidatun ayya mafsadatin. Dalam redaksi ulama dulu dikatakan perusak sejati. Ya kados tengah ndawon sampean pikir. Karena aku syukur, ada partai-partai Islam di luar itu, ke PKS, ke PBB. Bareng aku selip dengan partai-partai agresif. Ngerti-ngerti kedodoran kan. Nah, kedodoran lagi nyanyi. Ya, betul aku akumulasi, mereka males kan. Males galang masa, males dinamika. Bareng keselip wong gemak. Akhirnya nuduh, wahabi. Oleh kalah jurus menang nuduh. Bener, orang menang. Bener gak penting, woy pokoknya gedeng-gedeng pokoknya waduh, karena kualah mbak Cina terus wos revolusi anti Cina kira usah anti kerja keras, Cina ini kiri wos wedi ya tapi kue revolusi kaya apa, nak Cina ini juga kelar tuku tentara akhirnya wong Jawa demo dijogo mbak tentara Jawa berarti alat negara ngelindungi aset Cina kue mbak modal nih nekat orang ngeri, kowe sing wong Jawa asli demo ora dilindungi negara. Kono Cina dijaga aparat negara. Karena bisnis mereka sudah menggurita menjadi kebutuhan nasional. Cuman saiki pikir kados Indofood. Punya jaringan tepung yang sudah sekian juta cabang. Iku Indofood mutung, iku Indonesia bangkrut. Apa saged, Gus? Ya wong bakul gedang goreng, bakul jajanan saya bisa gantung tepung. Iku pengimpor tepung pure, ini ku negara tutup. Mulanya kados SBY, kados presiden saja, wedi, jenis kadin ini wedi, kamar dagang nasional. Iku nak intimidasi negara ngono, negara karepe yang kayak kepengen rego turun, kepengen apa-apa mu, murah. Ini jadi bos-bos yang harus menguasai gurita nasional. Ini pak, ya wes, nak ramek badi, rasa dagang, tak perayu rambu. Ya, negara serawali karena bisnis mereka sudah menjadi ekonomi, penyangga ekonomi nasional dan itu kesempatan itu sudah diambil alih oleh Cina mutung ngoten tok mun tutup negara mutung urusan tepung saja, belum urusan yang prinsip kak minyak goreng coba sekarang produsen minyak goreng mulai yang kemasan sampai yang tidak itu sudah Cina semua. Itu mereka bisa kartel, bisa apa saja. Itu kalau negara menyarankan turunkan harga minyak, lu pira menteri perdagangan ngumpul noy. Bareng ngono dijawab, wes Bu Menteri nak ora oleh mek badhe, aku tak orang gawe. Iku sak endhone. Tapi ini berangkat dari akumulasi karena umat Islam sendiri males. Padahal kata pakar-pakar ekonomi, andai kan setiap daerah itu memperdayakan potensinya. Dulu ketika minyak goreng sampai 12.000, gitu, wong Indonesia kan geger. Itu kan banyak pakar-pakar menyarankan, andai kan setiap kampung punya kearifan lokal, bikin minyak kelapa sendiri, punya koperasi sendiri, itu ketergantungan pada minyak-minyak produsen besar rendah. Ujung-ujungnya moh ya mergoma, males sih balik nih bab nopo. Marut tak kesel, kok meresi ya kes? Padahal dengan setiap kampung ada sentra-sentra kopra, ada sentra-sentra bikin minyak sendiri. Itu wong-wong produsen minyak, gampangannya cara Jawa ndak sih gak gede. Juga sadar, ndak begitu dibutuhkan. Karena setiap masyarakat bisa menciptakan kebutuhannya sendiri. atau tepung ya sami. Zaman babah kita nak gawe tepung ya kok deplok beras direwangi ngoten ya dadi tepung. Pemene saiki akeh selap jagung, selap beras. Ora gelem nglakoni ya mergo mah. Ora balik ngarep kacau balo mergo napa? Makanya itu termasuk dalam daftar hitam. Mana sih termasuk ning Nabi daftar apa? Hitam, termasuk di na'udzubillah. Termasuk apa? Daftar di na'udzubillah. Bilal na'udzubillah minal jibni wal kasal. Itu setelah kita berpikir panjang secara sosial, ternyata apa-apa yang oleh Nabi diistiazai itu benar-benar punya dampak sosial yang luar biasa. Kita saja sebagai kaum Islam itu tidak serius dengan itu. Bahwa masalah itu dihindari, kenapa kemales. Itu sudah sampean punya anak sekolah di perawatan atau di kedokteran. Anaknya sampean sergap, SKS sudah ditempuh sekian, materi pelajaran sekian. Songko umumnya 6 tahun, bisa 4 tahun, bisa 3, 6 tahun S2. Anaknya sampean males. Amin DO, amin jubuk cuti. Akhirnya membungkak. Oh, biaya tidak begitu terus bengkak kan? Kalau biaya ini bengkak 6 tahun lagi lulus, kok mulai ya ada di popo mergo zaman sekolah mah? Padahal wong males biaya tinggi. Wong sibuk rapati rokok mergo kita itu sih sibuk. Lah nek wong males sampe rokokan. Lah itu mbok hitung. Mbok hitung biayane ya tinggi. Wis ra ngasil dhuwit itu kang ngendakno napa? Rokok. Makanya Nabi termasuk daftar hitam betul, wal kasal termasuk apa? Daftar hitam, menurut Nabi termasuk apa? Termasuk diistiagai, minal jibni apa? Wal kasal. Oh, ini kita terusakan, ini saya ganti pasal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wala taqfu anut siro, atau wajil nututi siro, tapi tegasnya aja anut siro. Jangan aja gawe keputusan, gawe standar ma ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedhe sira bihi kelan mapo ilmu napa ilmu. Kamu jangan bikin keputusan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'a sak temene pengrungon wal basara lan peningalan wal fu'ad lan ati ayul qalba tegese ati. Kullu ulaika te mengkon-mengkon kabeh kana ana apa kulun. Anhu sanging iki lak kabeh maksude dari semua yang diperbuat pendengaran, mata dan hati iku mas'ulanu dijalui pertimbangan atau dijalui tanggung jawab sapa sahibu wong kang duweni kulan maka ing apa fa'ala nglakoni sholan bihi kelaman ma wala tamsilan aja lumaku sira fil ardi ing dalam bumi aja lumaku far marohan hale sombong atau hale angkuh wa marohin tegese sing duweni keangkuhan walam angkuh bil kibri kelan ngakoni kesombongan wal khuyala ilan keangkuhan. Ini ngerasa bener dewe, ngerasa sugih dewe. Kenapa manusia tidak boleh angkuh? Inna kalan takhrikal ardh. Ini kaya oleh nyepelek no pengiran. Sak melete-melete no uang tidak bisa jibrol no bumi. Inna kasak temne siro itu lan takhrikal. Itu rabakal bisa jibrol no siro al ardh ing bumi. Tafku bahat bisa jibrol no siro ha ing ardh. Hatta tabluha sehingga tumeka sira akhiroha ing akhire. Kalau tumeka bikibarika sebab mental sombong sira. Walan tabluha lan ora tumeka sira aljibala ing gunung apane tulan apane dawane. Al makna te maknane ngene, annaka satemne sira la tabluhu iku ora tumeka sira hadal mahblat ing ikilah tumeka. Pake pamoko kali kaya apa takalu. Napa jenenge sombong sira. Misalnya sampai tangklet, tapi tidak bagus nyiso menempuh beberapa gunung tertinggi di dunia. Tapi itu tidak karena kesombongannya, satu rumus ilmiah. Nak karena sombong tidak bisa. Mereka bisa naik gunung tinggi karena ada teknologinya, ada panduan pengetahuan, ya, bahwa tingkat suhu sekian harus pakai ini, tingkat suhu sekian harus pakai ini. Ya dengan demikian tidak karena kesombongannya, karena Tuhan bisa melecehkan. Mulai temungono jebule sampai neng puncak Everest aku dengan gue jaket. Berarti gue menusa sing cerdas jebule yang geledek butuh jaket. Jadi pangeran nak melahno kan gampang. Jare gue hebat jebule selamat tem gantung jaket ngono. Berarti selamat tem gantung barang sepele. Karena gue mulai temenan gue dulu surat bergantung barang li. barang liya. Ciri utama wong mlete kan sawangane ora butuh wong liya, ora li. Dibeli ngletek isane slamet butuh napa? Jaket. Lan pangeran melana manusa jan ngoten. Namrud riyen mati ini mboten lewat pasukan militer, mboten lewat Jibril. Nah, lewat Jibril terlalu terhormat, sawangane Namrud hebat sing mateni luweh hebat. Iku kok keren. Maksudnya mati ini jadi terhormat mereka Namrud di batu ini jadi ngeran mah ini gak mutu, mati ini waktu ini buatan mutu orang bisa ngeleceh nomor Namrud ini ku di batu ini ambek nyamuk sing lari ku hilang sitok orang nyamuk utok, nyamuk lari sitok terbang melebu nenggone irunge Namrud itu melebu nganti itu utok mati ya kalau melete-melete, lebu ini semut sitok ning kuping ampun ampun tenang uang lara di terenggi misalnya dilinggis ini cek pantas pancen dilinggis kok gak lo cek iso melete leboni semut sitok ning kupinya mau perang lajah nonton ya melete mungono gaga mungono pelepak pelepuk mungono mbak semut sitok gegere gak keren jadi pengiran di sunnah ngelajah nombak barang cilik makanya sampai ono ayat inna woha layastakhi ayat berita masalah ma ba'udotan sama Allah itu raisin nak gawe perumpamaan kan gawe barang-barang sing cara manusia sepele kayak nyamuk secara pangeran teknologi nyamuk itu lebih canggih timbang teknologi gajah Allah mbek gajah itu gampang lebih tanggalan padahal jendela gajah mbek nyamuk ada nyamuk padahal jauh ini lebih hangat gampang kalau Allah bayangnya manusia langga pak gampang itu kan takutnya pematung mantap pematung pematung paling canggih saat dunia itu mati belum jajal tahu gak ada patung nyamuk gak pusing kenapa ada contohnya lagi kemarin awal nonton gak udutan nyamuk itu dia gajah cek kan ada pematung pemahat oke sampai pesen bisa 1 triliun ya nyamuk gede nih apa itu desainnya apa rak milih wah 1 juta lah gajah lah karwan iso turun gambari karena gajah di belalai cek gampang gajah itu belalai ini bolong barang gede bolong ini cek gampang nyamuk itu cilik di belalai belalai ini bolong itu pilih belalai bolong itu belalai ini nyamuk belalai ini tak usah kesampean bolong ini belalai ini apa? Belalai ini belalai bahasa saya penggawaian belalai ini makanya nyamuk itu dibikin Tuhan dengan teknologi yang sangat ruwet teman-teman wah ngomong lanak nyamuk cuwili ijek wudu bolongin apa belalai ini terus ngomong tetap akhirnya kumpul melakukan seks terus bayang alatnya setiro misalnya bayang terus cuwili ketemu cili terus ngomong cek kamu misalnya terus ngelebok no bibit anak ini ngerung ketengi nyamuk terus cuwili baca ngantung cek gampang, kau tengah ompo. Saya ini nyamuk, tak tetap nampak kan? Ngantuk. Makanya Tuhan kenapa mikirnya nyamuk? Berarti secara teknologi lebih sulit. Tapi jadinya ini aneh menuso. Ah, kekuatannya nyamuk. Nah, jadi canggih nyamuk di bang gajah, canggih apa? Tapi pangeran niat ngelecehan menuso itu begitu. Dibuat satu perbandingan. Kau gak nyamuk era itu. Tapi nyamuk karena dari desain teknologi canggih ini ternyata bisa mateni Namrud ngerti ngerti hewan yang besar itu tidak mesti bisa punya teknologi perangkap yang canggih untuk menghisap darah manusia nyamuk itu bisa jadi belalainya lemes tapi bisa menembus pori-pori ketika manusia tidak bisa tapi nyamuk malah apa? Bisa dan Namrud itu dibunuh pakai itu makanya hati-hati gembek nyamuk yang mata ini Namrud itu nyamuk nanti saya ini belum ya, yang mata ini yang seadanya itu ya karena nyamuk kan namuk DB itu demam berdarah itu karena apa? Nyamuk nanti wingi wong jombang ke diri di resa melaku gara-gara nyamuk cikungunya kok biar gitu ya iya tau ya kecanggihan nyamuk itu teruji bareng ngalah no Namrud itu jika pensiun kasus DB itu gara-gara apa? Nyamuk kasus cikungunya gara-gara apa? matian wong dipangan macan sak donya kena diitung. Tapi kalau karena duduk sudah juta, juta. Ternyata manusia itu begitu lemah. Kok sombong lu piye? Ambek nyamuk gletek kah? Kalah. Kok terima ambek seekor napa? Itu memang Tuhan punya tradisi begitu. Kalau melecehkan manusia itu dengan sesuatu sing di mata manusia hina. Tapi jebule punya kekuatan yang dahsyat. Mulane pangeran cerita, manusia itu lapo sombong, munggah gunung dengan keangkuhannya. Apa iso? Itu dengan sesuatu yang harusnya tidak angkuh, itu mergo gletek butuh barang li. Mletene ngono mok dislametno sebuah jaket. Sebuah benda mah. Walang tabluh wal jibala tulam. Lalu Imam Suyuti lenap Atta tabluh wa akhiroha dikibarika. Tidak bisa kamu sampai ke situ dengan keangkuhan kamu. Kullu wali'uhu inda rabbika makruha. Kullu dalika utai skabiani mengkono-mengkono barang kangka sebut. Kullu dalika al-makuri utai skabiani mengkono-mengkono barang sing disebut. Iku kana onopo sayuhu apa elek dalik. Inda rabbika menurut pengiran siro iku makruhan iku jin gedingi. Jadi kata mengkono-mengkono kabeh wow, aturan main hidup ya, aturan-aturan hidup. Mulai raoleh boros, raoleh mateni anak, raoleh ngurangi berbagai aturan-aturan hidup tadi. Termasuk raoleh ngomong barang sing ora dikuasai. Akan apa? Bihi ilm, tidak boleh apa berbicara sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmunya. Walika te mengkono-mengkono kabeh aturan-aturan hidup, norma-norma hidup iku mimma wis sing perkara auha kang wahyu ile kamaring sira ya Muhammad wa Muhammad. Sapa rabbuka sapa pangeran sira. Minal hikmati saking aturan aturan hikmah, hikmah. Ayo mau'idhe ditegesi nasihat. Wala tajalan aja gawe sira ma'wa sertane Allah ilahan ing pangeran akhir ingkang liya. Fatul ka mongko den tumibakna sira fi jahannam ing dalam neraka jahannam. Palem den tumibak malun hale ino utawa hale hina madhuran tur den tolak sangka rahmat. Matrudan tegese den tolak an rahmatillah sange rahmati Allah. Apa asfatum rabbukum bil banina wa takhudha minal malaikati inasa. Apa asfatum anata murnaknakum ing sira kabeh. Akhlasukum tegese murnakna tum ing sira kabeh ahli Makkah ta ahli Makkah. Sapa rabbukum sapa pangeran sira kabeh. Apa ta apa murnakna kowe bil banin kelan pira-pira anak. Wong Arab iku seneng anak lanang. Tapi lucune Allah malah dianggap dia anak wedok. Wata khodalan ngalap sopok wa minal malaikat isangi malaikat inasan yang anak wedok. Dan atin tegesi biru-biru anak wedok di nafsi kedua wa ya Allah. Bisa mikum kan penyangkaan salah sirokabe. Benatum saat temui sirokabe lata kuruna yang ucap sirokabe. Bidaya dikaklan mengkona pengucapan. Kaulan yang pengucapan aziman ingkang gede. Maksudnya ingkang gede dosanya maksudnya. Nuduh Allah dia anak wedok. Dikat pesan cino-cino dewi-dewi ini. Walakot sorof nalan teman-teman jelasno sopo ingsun bayan nanti kesin jelasno sopo ingsun fiha dal Qur'ani ing dalam ikhlas Qur'an minal amsali sanging piro-piro perumpamaan wal wa'dilan janji wal wa'idilan ancaman. Allah jelasno nunggone Qur'an beberapa perumpamaan perbandingan liyak zakaru supaya podo nompo nasihat sopo ngake yakta izu tegesin nompo mau izo nompo nasihat sopo ngake. Mestinya dengan berbagai nasihat Qur'an itu wong untuk mau itu. Wa ma yaziduhum illa nufura. Wa ma yaziduhum ora nambahi apa Qur'an hum ing wong akeh. Apa dalika mengkono-mengkono ikilah Qur'an illa nufuran kecuali malah melayu sangka kebenaran. Ay anil haqqi tegese saking barang. Anae bareng dikandani malah mereka lari sangka barang apa? Ini kalau terang no, yang menyangkut ini gitu, yang nopo. Zalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Terus ini kalau cerita iman ya. Aturan-aturan hidup yang menjadi kesejahteraan hidup itu hanya bagian dari wahyu. Misalnya kalau kita tidak boros, ia akan hidup sejahtera. Kalau kamu punya perilaku terukur, maka hasilnya juga terukur juga. Tapi itu hanya menyangkut kesejahteraan dunia. Sebagai seorang mukmin mensandarkan itu harus atas nama Tuhan. atas nama Allah, sehingga kita akan mendapat kebahagiaan ukhrawi juga. Ini atas nama al-yaumil akhir. Ngeling-ngeling. Makanya Nabi itu mengajarkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Misalnya begini nih. Kula sae kalian tonggo, jenengan sae kalian tonggo. Tentu orang yang sae kalian tonggo, siapa hormat dihormati. Siapa segan disegah. Tapi kita mendapat perlakuan baik dari tetangga ini hanya hukum duniawi. Lemahnya hukum duniawi, kue ngekei tonggo, ngutangi tonggo, meminjami tonggo. Itu kalau gak bareng hukum akhirat, kue untuk bahagia mau dunyoto. Sebab itu saat kue menyantuni tetangga harus atas nama mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Harus atas nama bahwa itu perintah Allah, atas nama iman kalian Allah. Karena kalau atas nama duniawi, kamu hanya bahagia duniawi saja. Makanya ketika ini Quran, man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yahu wa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum maskur. Kan demikian, kalau bolak-balik matur teng santri kula. Ngene jamaah kula. Duniawi itu hukum yang tidak didominasi orang soleh saja. Nah ono kiai, ono santri sering ngutangi kancane, ora usah sok soleh. WTS ya sering ngutangi kancane. Maling mbek maling ya utang. Utang. Nah, santri mulai kang aku ora dhuwe utangi tak nggone sangu mura, kira lonte pe mulai ya utang kancane, aku ora dhuwe utang. Sebab itu kelebihan-kelebihan sosial itu udah miliki orang soleh, orang dolim juga tuh. Lah yang beda ana wong saleh ambek wong dolim, sosiale wong saleh atas nama Allah. Iku sing disebut ibadahe lillahi. Akibate beda banget. Misalnya kula tiyang sing mboten saleh, ngekeki tangga 100.000. Suatu saat butuh 100.000 ora dikeki ngremeng tenan. Dol dhisik tau tok tulung saiki kok lali aku. Karena dia murni dibekap oleh hukum sosial. Dia murni otaknya otak sosial dunia. Coba kalau dia berpikir secara akhirat. Ketika dia ini utang raoleh, alhamdulillah sampean rata ngamal ning aku, tapi aku ditegir tau ngamal ning sam. Iya. Dia tetap akan berpatokan la tubtilu sedaqatikum bil mangni. Aku ora bakal batalo sedaqahku ning kowe hanya karena kowe saiki ora gelem sedaqah ning aku. Itu yang membedakan adalah konsekuensi dari cara awal memberi. Karena dari awal memberi karena yu'minu billahi wal yaumil. Dia tidak akan rugi juga, tidak akan kecewa. Apapun kasus yang terjadi kemudian. Dari uang ngapi tonggo atas nama perintah Allah. Suatu saat tanggane rapi, ini rapi ketun. Alhamdulillah tahu ngamal. Alhamdulillah wis koyok perintah Allah. Tapi nah, atas nama sosial ketika tonggo itu mangkel apa? Tak kei, jubuli uangnya cek pancet. Itu galing rumah ponaan ini. Rata-rata kenapa di paling nak ngelantar gedung cilik tak rumah, gede-gede lalu wow. Ya karena dia ngerumatnya dengan kompensasi sosial. Saya ini juru saya ngomong di utak ngono sopo. Islam tidak mengajarkan otak begitu, utak Cina. Berarti logika kamu kan logika investasi kan, logika dagang kan. Cilik tak rumah, ben-ben aku tuwek diru boleh bareng tuwek suki belesak luwe seneng bojone timbang kue bareng kue tuwek nunak-nunak jangkep problem orang jangkep berkah jangkep apa? Problem lapor dong aku lorong biasa pak deh lorong tuwek gitu. Orang mengerti komentari ya biasa orang tuwek gergas gergas iya dong meripatu kok is kunang-kunang wah biasa berarti yang namun tuwek di meripatu kunang-kunang orang lorong. Tapi kalau dari awal kamu lillahi ta'ala ya alhamdulillah aku zaman cek di duit kok seneng ngamal. Tapi aku istuwa gak kelar ngamal. Matur nuwun ya Allah jenengan ngekei kesempatan kula ngamal. Ya nyaman. Ya jadi kiai kudu ngoten. Jadi kiai nak ngrumat santri ikhlas gampang. Kok tak dulu-dulu mbokei duit mbok ulang. Ya kelipan ya bodo politik. Bodo kepentingan. Kiai ini P3 murid PKB, PKB murid PKN. Wono nek ora ikhlas ati mloro ngenes tenan iki. Ngene kula dadi kiai latihan ikhlas tenan. Wong ra ikhlas iku mangan ati ngene ngambil. Enak ikhlas, ikhlas iku gampang. Luwih apa? Ikhlas. terus kan gak mangan hati. Kalau misalnya kerungu santri kula di partai ya, ya alhamdulillah ya wis di pilihan ya waras wong duwe napa pilihane wis kula ngerti lapuri misalnya Gus kula tak partene Gerindra ngono ya gak masalah Gerindra kayak Gerindra cek apa ngono kula partene Islam Gus Islam sing piye ini ora Sunni nggih sing Sunni Gus ya ngono Islam ora sekedar Islam Sunni yo. Itu gak masalah karena kita dari awal la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura innama nut'imukum liwajhillum jazaa'aw wala syukura. Kita harus melatih ikhlas itu. Sebab itu dalam sejarah keulamaan ya, sejarah keulamaan kebanyakan itu selalu ada sedekah-sedekah yang tidak tepat sasaran mainstream ya. Umumnya orang sedekah itu kan pada orang fakir yang soleh misalnya sholat utawa ning gone tangga fakir sing ibadah. Tapi dulu ya banyak saja ulama sing sedekah mbek lonte. Ulama sedekah mbek maling yo wonten mawon. Ulama mulai di sini ngelatih wong ikhlas nganti ngoten. Abu Nabi nate cerita, dhisik iku ana ulama Bani Israil sugih. Nek sedekah senane dikekno maling ya dadi gunjingan. Pak Kiai kok maling. Suatu saat sedekah mbek lonte dadi gunjingan. Pak Kiai kok sedekah mbek lonte. Suatu saat mulai sedekah ambek wong sugih. Wong sugih malah disedekahi Pak. Ini sing cerita Nabi lho teng hadis kok. Akhirnya suatu saat ulama Bani Israil ngekeki penjelasan. Umumnya wong sedekah ning lonte kuwi perkara untuk awake. Jadi kompensasi ini artinya umpama lonte-lonte iku untuk sedekah ke kiai-kiai ora usah lonte. Untuk sedekah ora usah kompensasi ini napa? Iku menjadi hikmah terbesar dalam khazanah Islam. Mulai bolak-balik seminar matur termasuk dalam khazanah Islam itu begitu. Iya wae ono maling, itu ada unsur ketidakcukupan secara ekonomi. Selain mental ya, tentu kita tidak nyalahkan mentalnya. Tapi andekan dia itu sering tercukupi oleh orang-orang soleh di sedekahi, kan dia maling juga karena ingin makan kan. Coba kalau makannya sudah dicukupi negara atau dicukupi orang sekeliling, sekeliling. Makanya ini khazanah, kita tidak harus melakukan karena ini satu sikap yang enggak mudah. Tapi itu khazanah ya, menjadi kekayaan ilmiah kita, kekayaan intelektual kita. Bahwa ada dalam hadis sahih seorang ulama yang mengambil langkah kontroversi. Hasil dia menjelaskan, sedekah kuning lonte nak menoh dadi tobaté. Sedekah kuning maling ya nak menoh dadi tobaté. Sedekah kuning wong sugih nak menoh gelem ikhtiar terus gelem. Kenapa ini harus kita lakukan selain melatih ikhlas? Sampeyan pikir, kula bolak-balik matur teng bojo kula. Sedekah ning gone wong sopan, iku tak ngenangen iku ora bener. Ajarané tidak. Nah, kalau kiai-kiai sampeyan pikir, misalnya ngrumat kan dalem. Iku paling ngekeki mangan mbek uang jalan. Iku nek sing medhit, uang makan mbek uang jajan. Iku termasuk wis termasuk dianggap kiai lomo. Nek kiai medhit malah ngekeki mangan tok ora tau ngekeki duit. Iku mugo dihitung burah terus UMR rak bangkrut. Gara-gara sopan tidak bisa mono wis cukup wis gelem ngewangi kiai ini padahal nek dihitung UMR upah minimum regional dia ini bayar 600 tahun ngewangi ya kan jadi gara-gara wong sopan telung atas saya itu artinya bagaimanapun ada kompensasi duniawi yang andai kan duniawi pula kita habis lebih banyak karena sekitar 600 coba kalau sampean sedekah mbek sing nakal ora ono balikane blas gelem ra gelem ki dilatih ikhlas. Itu Nabi dulu itu mengajarkan gitu. Sedekah ne wong saleh ya apik. Tapi sedekah ne wong nakal itu enggak dilarang. Padahal kalau menurut aturan fikih, uang yang digunakan orang nakal kan rawan disalahgunakan. Misalnya wong nakal mbok sedekah mbok dienggo nyabu. Wong nakal mbok sedekah mbok dienggo tombok, dienggo judi. Itu memang satu wacana. Tapi dibalik juga bisa. Selama ini orang nakal tidak simpati sama orang soleh. Mergo dekne kancanan podo nakali sering ditulung. Setiap kancanan orang soleh berdite rataru, rataruan. Lho saiki lho ini wacana lho rungokno tenan nih. Mulane kiye-kiye soleh muli dhisik wong nakal ora gething. Wong nakal asik mbek nakal, mergo kancanan podo nakale asik. Bareng kancanan orang soleh mengecewa. Akhirnya mau kancanan orang soleh, ya gue jajal tau kancaran kecil Mulane Quran ngajaro utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil. Termasuk hikmah itu dito orang nakal kancanan kita pun harus dibuat nyaman. Dengan kenyamanan ini kita berharap dia simpati ke kita dan mau tobat. Mbok to misale teng desa men sing nakal-nakal kelas amatir mawon ya, nakal amatir ya. Maling pitik, kancanan ning gerdu padha nakal, wasik iso guyon. Bareng sowan kiai terkenal maling pitik di sini sih diarani najis. Wong aku kancanan ning gerdu mulyane ra karuan, dimulyakno kancaku. Rene diarani najis. Najis. Wis sampe aku moro mamneh, Mbah. Coba kalau dia itu bersikap simpatik, mungkin cara berpikir dia rubah. Ya aku senakal ini kok tetap dihormati, tetap hatian. Sebelum aku salah, nyongkoku minta aja itu sah. Sebelum dia itu dikandungan ya asik. Mungkin rimanya urusan asik tadi kan nih. Tapi bisa diharapkan itu ke depan lebih baik. Lebih. Makanya Nabi cerita dalam redaksinya Nabi, karena hibrun min ahbari bani Israel. Termasuk dianggap wong pinter, orang yang ngambil sikap demikian. Itu gak kalau dulu kali Jogo gak gelem kancanan sinden, kancanan ketoprak. Mungkin nyanyian sinden sampai ketoprak urusan sek kabeh. Tapi gara-gara ada susupane wali kan tembangnya ada tembang kalimat sodo bareng. Kan lumayan numpang liwat, timbang sama sekarang. Misalnya alat malahi, mbok haram itu ya repot. Ya nak penyanyi ini serono karwan haram, itu saja tidak murni karena musiknya, karena kasul au. Nyatanya kalau alat musik yang sama dipakai Opik, dipakai siapa itu Haddad Alwi, orang menjadi cinta Allah, cinta Rasul, sama-sama alat musik. Lalu aku buat terus pendapat, jadi kiai sing haram alat musik fakat itu buat terus pendapat. Karena bagaimanapun haram semut maale itu kasul auratnya atau si arul fasakohnya. Mungkin itu, gitarnya sama, orginya. Saya tidak mengatakan halal enggak ya, tapi harus ada perbandingan. Gitarnya sama, orginya sama. Saat dipakai Opik, dipakai Haddad Alwi, wong iso nangis. Sopo sing ora haru saat Opik nyanyi Allahu Akbar. Nyanyi ini sulis tentang Rasulullah. Tapi saat dipakai penyanyi-penyanyi blotor, ya wong sahabat tenan, kriminal ten. Tapi itu kan sudah kombinasi kan. Karena yang satu serbanan, ono musik lah randa dekna wong sahabat. Sing sitok wis musik ana wong ngido, dadekno napa? Artinya kalau musik berdiri sendiri kan enggak ada jaminan sama sekali itu ke haram atau ke halal. Wong kiai sing ala sing aramna musik ke bidino nyetel Opik. Enggak ada kali. Lah maksudnya piye to ben amun amun haram? Ah enggak nah ini rapopo itu dicoba kan. Makanya Ibnu Hazm itu seorang ulama besar mati-matian dene darane nak musik haram itu keberatan dia. Karena dalam sejarah mesti begitu. Dulu ada Jalaluddin Rumi memanfaatkan musik untuk isek, untuk cinta Allah. Sekarang era sekarang saja kita menangi ono Opik, ono sulis saja tiap. Itu gitu. Sing orang karena dengar alunan-alunan itu menjadi mencintai Tuhan dan Roh. Meskipun musik yang sama digunakan orang-orang nakal yang kemudian menjadi nakalan juga menjadi maksiat. Makanya dari Ibnu Hazm jangan-jangan musik itu kayak peso. Peso nak mbok masak nggo permatamu ya ibadah, nggo nyuduk uang ya dosa tenan. Ya artinya barang-barang ngono karek kegunaan ya kan. Ya tangan nggo sujud ya ganjaran tenan, nggo jotos si uang ya maksiat. Ya, sama seperti yang hadis pertama tadi. Alat kelamin wa fibut ya hajikum. Ketika kita ngumpul istri ya ganjaran tenan. Bandingannya saat haram ya dosa. Karena ngendikane Nabi, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, mosok tiyang urusan syahwat ditulis ganjaran ya Rasulullah. Jawabe Nabi, iya nak dene dinggo haram ya dadine dosa. Artinya ada sifatnya barang tuh netral, bisa haram bisa halal. Mana kula nyuwun nggih, nyuwun teng mriki nggih, liwat ngaji niki kita harus kembali nggih. Kembali pada khazanah-khazanah Islam yang luas. Termasuk sikap-sikap kontroversi seorang ulama Bani Israel yang diterima Rasulullah senengane sedekah mbek maling, mbek wong zina. Makanya kita punya sejarah nggih. Dulu kita punya sejarah kayak Gus Me, kiai sing ngancani wong fase-fase. Di Jakarta ada kiai-kiai kayak Gus Dur. Kita ndak bela ndak, tapi kita punya ruang, secara intelektual punya ruang. Punya ruang untuk memberi hak mereka melakukan ijtihadnya. Nggih, sampean jangan salah paham nggih. Kita bukan anti atau mendukung ndak. Tapi kita punya khazanah untuk memberi beliau-beliau ini ruang nggih, ruang bahwa ijtihad itu tidak salah-salah amat. Karena kalau orang kiai ngancani santri tok, ora sing ngancani wong nakal ora duwe kiai. Peluang tobatnya ndak ada. Kalau lonte ora ono sing ngiyai ini, terus to peluang tobatnya ora ono sing ngandha. Ora ono sing ngandha. Amin. Dan ini khazanah, dalam Islam apa khazanah? Memang tidak harus sepersis itu, tapi khazanah. Dulu Nabi begitu. Cerita. Kita ada ulama yang perilakunya kontroversi, tapi itu diterima oleh konsepnya Nabi. Karena khazanah menjadi kekayaan kita. Umpama rano kiai, sing gelem kiai ini, ning rutan-rutan. Kan kata di ustad-ustad sing disewa kepolisian, bedino dakwayo ning rutan. Orang kiai ini jamaah taklim kalau tembudi rutan, wong kok ngandani preman-preman sini penjara. Tapi gara-gara ana kiai-kiai sing kurang kerjaan ngono hikmah ya gedhe. Mantan rutan sing tobat mergo zaman ning rutan dibina. Kita harus cukup punya khazanah gitu. Itu kelebihannya kita sering baca hadis. Dalam hadis itu banyak cerita-cerita begitu. Karena apa? Setelah kita pikir kebencian terhadap maksiat, kebencian terhadap pelaku maksiat itu tidak murni karena maksiat itu. Kita masih punya stok nafsu untuk membenci itu. Itu rupa-rupanya mergorana. Ini benar, Nabi Ibrahim dinyak sampai pengiran. Itu gedeng maksiat, perkara ini sitok kok. Orang maksiat, kok mergorana. Wonten cerita ngeten. Tapi sampean duwe tangga, katokan cekak, blodor, macake pornografi. Orang sana, orang kada. Cawe, dok kok ngono. Iku uang tau uang. Dajal nak iku anak am tapo nak gumgo pangeran Nyepuro. Jadi kebencian kita pada maksiat karena itu orang lain. Dajal anak am dewe ngiyangi, ngiyangi. Artinya ada sebab nafsu. Mulane wonten cerita tenggene kitab-kitab tafsir ketika Nabi Ibrahim nuri malakutas samawati wal ardh. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Beliau itu diterbangkan sampai to aras. Kemudian sama Allah diperlihatkan orang-orang maksiat. Wong duraka-duraka nyewabu ngeflex. Pangeran takok wae Ibrahim, "Hei, cara kowe diapakno?" "Bunuh saja Rasulullah." "Ya Allah, mereka engkau kasih rizki tapi digunakan salah. Bunuh saja." Ya Allah dipateni dituruti. Ora dipikir mek pengen dituruti dipateni. Sono maksiat dengan bentuk lain nyembah berhala ya. Piye him cara kowe dipateni mawon. Sing ngekek rezeki jenengan kok malah nyembah berhala. Suatu saat Ibrahim kan mateni anake. Dehim Ismailu sembelih pateni. Dipikir mek Ibrahim. Mulane derane ya mutarwiyah mergo dipikir. Dari pangeran. Hem, kau pas ngongkon aku mata ini tak lakoni pelangkeng. Karena aku ngongkon ambok bi, bi. Harus siapa Ibrahim? Lo umur kini ku nyangkut anakku lo gusti. Akhirnya pangeran, yo podo wong nakal nakali tak kok ada bapak. Ibu keputusannya ora langsung dipate. Kau ngongkon mata ini pelangkeng. Berkor anak, orang. Kan kula seneng saiki akeh anak kiai sing pacaran mbek cacah blodor wong nasional. Pusing bapake. Bapake kuwi tinge sak boleh mbek cacah celananan kawasan ketat iki. Ndelala guse seneng padha. Akhire le keting dikurangi, muga-muga tung dadi capek. Lah bapak dise mau pasut to saiki bodho nak. Nah, mergo dhisik ra ono hubungan batin mbek dene saiki dadi pacare anake. Akhirnya cung gomgo dadi cah ati. Lah yang gladhe. Karena kebencian kita pada maksiat itu tidak lepas dari nafsu. Mane dalam ilmu tasawuf itu tidak bisa hidup begitu dah. Lah nek kula termasuk ulama sing sering lunga piambakan ngebis, biasa kula nang ijo nggih ngebis. Dibaten bajinan nggih biasa. Ben roh donya. Ben roh apa? Donya. Ketemu ketemu wong nakal bolak-balik, ketemu mlete bolak-balik, ketemu wong saleh nggih bolak. Ini kula biasa mampun, karena kula ilmunya pun ilmu kelas ngoten iku pun kelas tasawuf. Ini radonya ini biasa mampun. Dicucup uang ya biasa, dipisah ya nama biasa. Ini urep bisa ngoten iki apa ya. Ya karena setelah dipikir itu bener pengen. Maksiat itu pasti begitu, kita benci maksiat. Tapi sama-sama maksiat ketika itu anak kita kan, ya Allah, jenengan paringi hidayat. Beri waktu ya Allah untuk dia tuh mergo sing maksiat anake sam jajal sing maksiat wong liya. Wong ngono kok mbok beno to Gusti. Hanya karena itu ndak anak ki. Ngene tenggene tafsir Munir teng kitab-kitab ono cerita, wong malaikat sing sok suci diwolehno pangeran. Gusti, manusa iku do maksiat, tenane zina selingkuh. Mbok jenengan siksa. Dari pangeran kuwi ora apa. Jare kowe ora apa jare pangeran. Jawabane ini alammu malah alam. Tenan Gusti, ngandur maksiat tenan. Lha mergo manusa tak kei nafsu, kowe iku sok suci mergo ora tak kei nafsu. Jajal tak kei, tenan. Harut marut ku njajal. Jika i nafsu diturunno ning bumi. Lha ceblok pertama ku pinggir wong wedok adus. Nek cerita nang kita itu. Aga harut marut langsung diperkosa. Jare pangeran, ya manusa nak be zina ngenteni kerayu setahun rong tahun ku malah langsung. Cek lumayan manusa cek tahun nimbang. Nimbang. Bareng ku dikei nafsu turun pertama langsung apa? Jadi. Itu nunjuk, no, betapa tidak mudah kita untuk anti maksiat dengan arti itu maksiat. Kita ternyata anti berkait dengan karena subjeknya, pelakunya tidak keluarga kita. Target kita ampun-ampun. Mana saat ini kata kiai-kiai kewelah, gudeng PKB dalam mantune PKB. Gudeng Golkar adalah besanan mbek wong Golkar. Mana keluar mbek partai kon gudeng teman-teman ya mau ngeres di anak pusing loh. Kalau kiai-kiai kuatah, teng Rembang ya kuatah. Kiai gudeng Muhammadiyah, lala anak kuliah pacaran mbek Muhammadiyah. Ampun-ampun tenan. Ya gudeng PKB ben anak pacaran. Pokoknya kena keluarga itu hampir lebur ya. Kena keluarga itu pengapes. Makanya saat ini biasa. Saat ini biasa mawon. Makanya ini dalam khazanah Islam itu ada pilihan-pilihan dalam cara dakwah, cara ijtihad. Sementing kabeh iku fadru ilau ilawo. Sementing kabeh iku utirabika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Pun ini walami, mungkin ngomong bahasa. Thank you.